Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan pembacaan kitab Takrir Sajidah ya. Saat ini sudah sampai di halaman 195 kitab saya. Menjelaskan apa yang di layar ini yaitu bab syarat kewajiban sholat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Babu suruti wujubi sholati. Makna suruti wujubi sholati aihiya allati idza jitama'at fi insanin wajabati sholatu alaihi wa hiya sitatun. Jadi syarat adalah ya, syarat wajib sholat maksudnya sesuatu yang bila terpenuhi bagi satu orang, bila hal ini terkumpul dalam satu orang maka dia harus melakukan sholat. Wa hiya sitatun. Syarat sholat ini, syarat kewajiban sholat ada 6. Yang pertama al-islamu. Fala tajibu 'alal kafiril asliyyi wala qadu 'alaihi idza aslama. Syarat yang pertama adalah Islam ya. Maka sholat tidak harus dilakukan oleh orang kafir, kafir yang asli ya. Kafir asli maksudnya belum pernah Islam. Dan saat dia masuk Islam tidak harus mengkodok sholat. Ini jangan dianggap enak ya. Maksudnya jangan dirasa enak. Kalau kafir tidak wajib sholat kan enak ya. Maksudnya dosa kafir itu ya lebih besar dari tidak sholat. Wa amal murtaddu fayajibu alaihi qadha'u ma tarakahu athna ariddatihi idza raja'a ilal islam wa dzalika taghlidzun alaihi. Dan murtad ya, orang yang sudah pernah Islam kemudian keluar dari Islam, dia diharuskan melakukan qadha ya. Mengqadha'i kewajiban-kewajiban yang ada di saat dia murtad ya. Jadi bila orang murtad ini kembali lagi ke Islam maka sholat-sholat yang wajib dilakukan di saat dia murtad harus dikodok semua. Hal ini karena memberatkan dirinya ya. Jadi kewajiban Islam itu tidak bisa terputus dengan berpindah agama. Sekali sudah Islam maka kewajiban itu akan terus berlangsung. Yang kedua al-bulughu fala tajibu 'ala sabi walau mumayyizan wa yakunu al-bulughu bi ihda thalathi alamat. Yang kedua adalah balik ya. Maka sholat tidak harus dilakukan anak kecil walaupun dia tamyiz, walaupun dia sudah mengerti ya, sudah pintar. Dan balik ini tanda balik ada 3. Yang pertama bulughu 15 sanatan fi dzakari wal unsa. Wa tubda'u min infisalil badani minar rahim ila mururi 15 sanatan qomariyatan tahdidiyah. Tanda balig yang pertama adalah mencapai usia 15 tahun bagi perempuan maupun laki-laki. 15 tahun ini dimulai dari terpisahnya badan dari kandungan ya, maksudnya lahir maksudnya. Dari kelahiran hingga sebentar ya. Dimulai dari ini suaranya gimana ini? Dimulai dari kelahiran hingga genap usia 15 tahun ya. Dimulai dari kelahiran hingga hingga berlalunya 15 tahun. 15 tahun ini hitungannya adalah komariah ya, komariah dan juga harus tahdidiyah ya. Nah, ini komariah dan tahdidiyah ini maknanya sudah dijelaskan ini. Makna komariah ay bil asyuril arabiyah. Makna tahdidiyah ay layuh kamu bil bulugi qabla mururiha walau bilah dhotin. Jadi makna komariah adalah menggunakan kalender Arab. Kalender Arab itu maksudnya ya Hijriyah itu. Kalender yang hitungannya rembulan bukan matahari. Dan makna tahdidiyah adalah 15 tahun itu harus berlalu ya, harus berlalu dengan genap ya, tidak boleh kurang walaupun hanya beberapa hari. Yang kedua al-ihtilamu fi dzakari wal unsa litis i sinina qomariyatan taqribiyah fi dzakar wal unsa wal ihtilamu wa khurujul mani sawa'un fi naumi aw yaqadhah. Yang kedua adalah keluar sperma bagi laki-laki maupun perempuan saat usia kedua sudah mencapai 9 tahun. 9 tahun ini tidak seperti 15 tahun ya, ukurannya takribiyah. Qomariyah takribiyah, maksudnya hitungan hijriah tapi takribiah. Takribiah itu ya kurang sedikit sudah bisa dihukumi balik ya, seperti di pembahasan haid itu. Ini juga berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Jadi ihtilam itu keluarnya sperma baik saat sadar maupun saat tidur. Jadi ihtilam itu bukan mimpi basah ya, tapi keluar sperma secara umum. Kemudian yang ketiga al-haidhu fil unsa litis i sinina komariyatan takribiyah kamatakot dama fiba bil haidi. Yang ketiga adalah haid ya bagi perempuan bila sudah berusia 9 tahun seperti yang sudah dijelaskan di babnya ya, di bab haid. Kemudian di halaman berikutnya, halaman 103. Wala yahrumu qadha'u sholati fi hadil awqatil khamsah. Dulu. Gimana ini? Halaman 196 ya, salah malah. Yang ketiga al-aqlu ay tamyizu, memiliki kesadaran ya, akal. Fala tajibu alal majnun wasabi ghairil mayyiz wal mughma alaihi wala qadha'a alaihim. Karena disyaratkan berakal maka sholat tidak harus dilakukan orang gila, orang apa, anak kecil yang belum mumayyiz dan juga orang pingsan ya. Dan mereka semua tidak harus qadha. Yang keempat at-taharatu anil haidhi wan nifas, farata jibu alaihima adaan wala qadhaan. Yang keempat, syarat yang keempat, suci dari haid dan nifas. Maka sholat tidak diharuskan bagi perempuan yang haid atau nifas. Kama qala sahibu shofati jubat, ya, ketidakharusan sholat dikarenakan haid dan nifas itu baik ada ya, dilakukan di waktunya atau kodok. Kodok dilakukan di luar waktunya. Kama qala sahibu shofati jubat, fardun ala mukallafin in qad aslama wa an mahidin wa nifasin salima. Jadi penjelasan tadi itu tercakup oleh dua nazam yang ada di kitab Zubat. Yang kelima, bulughud dakwah, sampainya dakwah Islam kepadanya. Faidha lam tablughu dakwah fala yajibu alaihi alqada'u intarramli khilafan Ibnu Qasim. Kalau ada seseorang yang dakwah Islam tidak sampai kepadanya, misalkan hidupnya di ujung gunung ya, misalkan, maka dia tidak wajib qadha ya. Setelah dia menerima dakwah, dia tidak wajib qadha menurut Ramli. Tapi menurut Ibnu Qasim ini biasanya Al-Abadi ya, bukan Ibnu Qasim penulis Fathul Qorib. Kalau Ibnu Qasim wajib qadha. Yang keenam fawasi, fala tajibu ala man huliqa a'ma asam walau natikon wala qadha alaihi daruddat ilaihi hawasyuh. Yang keenam, memiliki panca indera yang normal. Maka seorang yang terlahir dalam keadaan buta dan tuli walaupun bisa berbicara, dia tidak harus melakukan qadha sholat bila indranya kembali normal. Masail, beberapa masalah. Yang pertama, yajibu alal aba wal ummahat amru auladihim al-mumayyizina bis sholat idza balahu sab'a sinin wa yajibu dharbuhum alaiha idza balahu asra sinina ilal buluk. Bagi ayah maupun ibu diharuskan memerintah anak-anak mereka yang sudah tamyiz, memerintahkan sholat ya. Jadi kalau sudah tamyiz harus diperintahkan sholat. Kalau memang usia mereka sudah 7 tahun, dan bila usianya sudah mencapai 10 tahun harus dipukul kalau tidak mau sholat. Jadi 7 tahun itu sekedar memerintahkan saja, kalau 10 tahun tidak mau melakukan dipukul. Yang kedua, masalah tu zawalil mani, masalah hilangnya penghalang kesahan sholat. Surah Tuha ayat fula waktu sholati wasahsu miman layajibu alaihi sholat liwujudi maniin minal mawani haidin au junun au gairihima thumayazulu hadal mani. Masalah hilangnya mani itu penggambarannya adalah waktu sholat telah masuk tapi ada seseorang yang tidak harus melakukan sholat ya. Jadi di saat waktu sholat masuk, dia tidak wajib melakukan sholat karena ada penghalang kesahan sholat. penghalang kesalahan sholat ini contohnya seperti haid, gila, dan lainnya ya. Lalu penghalang itu hilang, hukumnya bagaimana? Al-hukmu idza zala al-mani'u wa qad baqiya min khurujil waqti qadru takbiratul ihram fa akthar lahdatan fa akthar wajib qadza'u dzalika shalah wajib qadza'u tilka shalah. Hukumnya bila penghalang kesalahan salat itu hilang dan waktu salat masih tersisa untuk takbiratul ihram atau lebih, maksudnya masih ada waktu sedikit ya, maka dia wajib mengqadha' salat. Jadi ini dalam pembahasan sebelumnya dinamakan waktu apa ya? Waktu darurah ya. Waktu darurah. Jadi ada misalkan ada perempuan haid ya. Kemudian waktu apa? Ada perempuan haid. Lalu haidnya itu berhenti di zuhur ya. Kalau waktu zuhurnya masih bisa untuk takbiratul ihram, maka ya harus qadha zuhur. Wajib qadha ma qablaha idza kana tujma'u ma'aha walaha suratani. Dan ini yang banyak kurang dimengerti oleh terutama perempuan. Jadi sholat yang harus diqadha itu bukan hanya sholat yang saat itu saja. Maksudnya sholat di saat tidak hanya sholat di saat hilangnya manik saja, tetapi juga diharuskan mengqadha sholat sebelumnya, ya diharuskan mengqadha sholat sebelumnya bila sholat sebelumnya bisa dijamak bersama sholat itu. Jadi ada perempuan yang haid, kemudian sebelum masuk waktu maghrib dia keluar darahnya, maka yang diqadha tidak asar saja, tapi asar beserta maghrib. Asar beserta duhur ya. Asar beserta duhur. Karena duhur bisa dikodok bersama dengan asar. Begitu pula maghrib dan isya ya. Walaha suratani. Ayazul al-mani waqta sholatil asri fayajibu alaihi ada'uha wa duhuri. Ya ini ya. Yang pertama ada penghalang yang hilang di waktu sholat asar. Maka harus melakukan sholat asar dan kodok sholat duhur. Yang kedua, ayyazul al-mani waqta shalatil isya fayajibu alaihi ada'uha wa qadha'ul maghrib. Mani hilang di waktu salat isya, maka harus melakukan salat isya dan qadha' salat maghrib. Yang ketiga, masalah turu ilmani. Masalah datangnya mani. Kalau tadi kan hilangnya mani, sekarang datangnya mani. Suratuha ayat khulal waktu wasah sumi mantajibu alaihi sholat sumantoro alaihi mani'un yamna wujuba sholat haidun au junun au qairuhuma al-hukmu nanduru. Masalah datangnya manik adalah waktu sholat masuk dan seseorang di saat itu masih wajib melakukan sholat, tapi beberapa waktu kemudian ada manik yang datang ya. Beberapa waktu kemudian ada manik yang datang, bisa haid, bisa gila, bisa yang lainnya. Hukumnya bagaimana? Hukumnya dilihat kondisinya bagaimana. Yang pertama, idza tara hadzal mani'u waqad madha min dukhulil waqti qadru salatil fardhi faqat idza amkana taqdimu taharah qabla dukhulil waqti katuhuri salimi wal ghusli fa alaihi al qadha wa amma idza lam yamdi qadrul fardhi fala qadha alaihi. Kondisi pertama adalah kalau manik itu datang setelah waktu sholat berlalu kadar melakukan sholat fardu. Jadi kira-kira kalau sholat duhur berarti waktu sholat sudah berlalu, sudah bisa digunakan 4 rakaat ya. Kalau seperti itu maka harus qadha. Saat maniknya hilang harus qadha. Dengan syarat dia mungkin melakukan wudu sebelum masuknya waktu. Karena kan ada sebagian orang yang wudunya tidak sah kecuali masuknya waktu ya. Seperti apa itu orang seperti orang yang apa? Beser ya. Salis, orang yang najisnya atau hadasnya selalu keluar itu kan tidak boleh bersuci kecuali waktu sholat telah masuk. Tapi kalau waktu sholat hanya berlalu sebentar, tidak cukup melakukan sholat fardu, kemudian datang manik, maka tidak harus diqadha, salat itu tidak harus diqadha. Yang kedua, wa idza tara al-mani'u wa qad madha min dhuhril waqti qadru salati wa taharah idza lam yumkin taqdimu taharah. katayamumin wa wudu ida himi hadas salisil bauli wal madi wal mustahadah fa alaihil qada wa kadzalik wa amma idza lam yamdi qadri salati wal fardhi fala qada alaihi. Ini yang kedua, ini yang sebenarnya yang sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi ada manik yang datang dan waktu salat sudah berlalu, sudah bisa digunakan untuk melakukan sholat beserta toharoh ya. Beserta gimana tadi? Waktu sholat sudah berlalu dan cukup digunakan sholat fardu beserta bersuci ya. Keadaan kedua ini terkhusus bagi orang-orang yang tidak bisa melakukan toharoh sebelum masuknya waktu sholat, seperti toharoh dengan cara tayamum atau wudu daimul hadas. Daimul hadas ini orang yang hadasnya selalu keluar ya. Contohnya di sini salisil baul, orang yang kencingnya keluar terus atau madzinya keluar terus, atau perempuan istihadhah. Maka kalau waktunya berlalu seperti itu ya, dia harus qadha. Tapi kalau tidak berlalu, waktu yang berlalu tidak cukup untuk melakukan sholat dan wudu atau toharoh, maka tidak harus qadha. Yang keempat, qadha usholati yajibu qadha usholawatil maktubati idha fatat mutlakon sawaunakanat biudrin am biwari udrin. Jadi harus mengqadha sholat wajib ya, bila keluar dari waktunya secara mutlak. Secara mutlak ini tidak memperdulikan apakah sholat itu keluar dari waktu karena udur atau tidak. Sekarang sampai di halaman berapa ini? 198. As-salawatul fa'itah bighairi udrin yajibu qadha'uha 'alal fauri wa la yajuzul istighalu bin nawafil wa ghairiha hatta tuqda. Salat yang keluar dari waktunya tanpa udzur harus diqadha' secara seketika, ya, diqadha' langsung. Jadi tidak boleh melakukan kesunahan-kesunahan atau yang lain sebelum sholat itu selesai diqadha. Wa sholawatul fa'itatu bi udrin yajibu qadha'uha walakin ala tarohi. Kalau sholat yang keluar waktunya disebabkan udur, maka keharusan qadha itu tidak seketika. Wajib qadha tapi kewajibannya tidak seketika. Yundabu tartibu fi qadha'il fawa'id bi udrin wa yajibu tartibu fi qadha'il fawa'id bi ghairi udrin. Wa yajibu taqdimul fa'itah bi ghairi udrin 'alal fa'itah bi udrin. Disunahkan melakukan qadha secara berurutan ya. Qadha salat-salat yang keluar waktunya itu sunahnya dilakukan secara berurutan. Kalau memang qadha-nya itu disebabkan udzur. Dan diharuskan juga mengurutkan salat qadha yang tanpa udzur. Dan apabila berurutan itu maksudnya ya, kalau zuhur dan asar ya zuhur dulu, kalau asar dan maghrib ya asar dulu. Tapi kalau sholat yang qadha itu tidak sama sebabnya, yang satu disebabkan udur, yang satu disebabkan tidak udur, maka harus mendahulukan yang disebabkan tanpa udur. Wa idza fatat sholatu bi ghairi udrin wajib taqdimuha 'alal hadhirah illa idza khasya fawata waqtil hadhirah. Bila seseorang memiliki kewajiban qadha sholat, maka kewajiban itu harus didahulukan daripada sholat yang harus dilakukan saat itu. Hadirah itu maksudnya sholat yang harus dilakukan saat itu ya. Kecuali bila waktunya sudah sempit ya. Artinya kalau dia melakukan sholat qadha dulu, dia malah tidak melakukan sholat hadirah di dalam waktunya. Kama qala sahibu shofati jubat, wal faur wa tartibu fi mafata aula liman lam yahtashil fawata. Ini penjelasannya seperti itu ya. Kemudian sekarang masuk di halaman 199 ya. Babu suruti sijati sholati, bab syarat sah sholat. Makna suruti siyati sholati aila tasihus sholatu illa idha tawafarat hadis surut min bidayati sholati hatta nihayatiha wahiyya sab'atun. Maksud dari syarat sah sholat adalah ibadah sholat tidak sah kecuali bila syarat-syarat ini terpenuhi. Syarat-syarat ini terpenuhi dari awal sholat hingga selesai sholat. Wahya sab'atun, syaratnya ada 7. Asyartul awal duhulul waqti, syarat yang pertama masuknya waktu. Aila tasihu sholatu ila ba'da duhulil waqti yakinan aw dhannan bil ijtihad. Maksud syarat ini adalah ibadah sholat tidak bisa sekali setelah masuknya waktu, ya, setelah mengetahui masuknya waktu. Mengetahui itu bisa yakin, ya, bisa dugaan, dugaan dengan berdasarkan ijtihad. Ijtihad ini ya berusaha tahu. Marotibu ma'rifati duhulil waqti sittatun. Urutan, ya, urutan mengetahui masuknya waktu ini ada 6. Yang pertama imkanu ma'rifati yakinil waqti ka ghurubi syamsi. Tingkatannya ada 6, ya. Yang pertama mungkin mengetahui waktu secara yakin. Misalkan tenggelamnya matahari itu kan bisa dilihat, ya, bisa diketahui sendiri secara yakin. Yang kedua wujudu mukhbirin an ilmin, ada informasi dari orang yang mengetahuinya dengan yakin. Jadi yang memberi kabar itu dia berdasarkan keyakinan. Yang ketiga as-sa'atul mujarrabah awil muadzinu athiqatu fil ghaib. Yang ketiga apa itu waktu, ya, jam salat itu. Jam sholat yang sudah terbukti tepat, ya, atau muadzin, orang yang azan yang terpercaya di saat mendung. Kalau mendung kan kita tidak bisa melihat matahari, tidak bisa melihat matahari dan misalkan fajar, ya. Yang keempat imkanul ijtihadi minal basiri bihirfatin aw nahwihi. Yang keempat mungkin melakukan ijtihad, ya, ijtihad bagi orang yang bisa melihat dengan pekerjaannya. Pekerjaan itu misalkan biasanya di fikih diterangkan menjahit, ya. Orang yang menjahit biasanya dia misalkan sholat duhur, ya. Masuk sholat duhur kemudian setelah itu mendung sampai maghrib, ya. Itu kan tidak bisa diketahui waktunya sholat asar. Lalu kemudian ada orang yang punya profesi penjahit, ya. Misalkan setelah masuk sholat duhur, dia menjahit, mendapatkan 10 baju, lalu masuk sholat asar. Ya, kebiasaan itu berulang-ulang, maka ini juga bisa digunakan sandaran, ya. Yang kelima, imkanul ijtihadi minal a'ma bihir fatin au nahwiha. Ini yang kelima sama seperti yang keempat, bedanya. Kalau yang keempat bisa melihat, kalau yang kelima tidak bisa melihat. Yang keenam, at-taklidu. At-taklidu ini mengikuti orang lain, ya. Mengikuti orang lain. Masailu fi duhulil waqti, beberapa masalah terkait masuknya waktu sholat. Yang pertama lau hajama ala sholati biduni ijtihadin fi duhulil waqti fama hukmu sholati. Masalah yang pertama ada orang yang sholat tanpa melihat waktu, ya. Dia hanya sholat gitu saja tanpa memastikan waktunya sudah masuk atau belum. Jadi hajama itu ya melakukan sesuatu tanpa memperdulikan syarat-syaratnya, ya. Pokoknya ada orang sholat tanpa melihat waktu, misalkan bangun tidur dia langsung takbir, ya, tanpa melihat apapun, itu gimana hukumnya? Sebentar, hajama itu biasanya artinya apa, ya, menerjang, ya. Ini saya buka dulu di kamus, ya. Seingat saya artinya itu menerjang. Maksudnya yang menerjang ya tadi melakukan sholat tanpa melihat waktu dulu. Terjemahnya apa mudahnya, ya? Hajama. Ya, silakan di skip, ya. Kalau saya lagi cari kamus itu silakan di skip. Hajama. Hajama artinya ya masuk tanpa izin. Pokoknya melakukan tanpa itu, ya. Mana aslinya masuk tanpa izin malan. Walatasi usolatuhu wa in waqat fil waqti li adamil jasmi bin niyah. Ya, orang yang seperti itu sholatnya tidak sah walaupun sholatnya sesuai sesuai waktunya. Karena mengapa tidak sah? Karena niatnya tidak tegas ya. Orang yang tidak tahu waktunya sholat sudah masuk atau belum kan niatnya tidak bisa tegas. Yang kedua, lau sholat ba'dal ijtihadi tsumma tabayyana annaha kharijul waqti fama hukmu sholatih. Yang kedua, seorang yang mengetahui waktu dengan cara ijtihad ya, dengan cara berusaha tahu. Itu andai kata ijtihadnya ternyata dia melakukan sholat di luar waktu, bagaimana hukum sholatnya? Fihi tafsil, hukumnya diperinci. Kerincian yang pertama, idza waqa'at qabla dukhulil waqti fatakunu qadha'an in kana 'alaihi fa'itah wa illa waqa'at nafilatan mutlaqan. Kalau sholatnya ternyata dilakukan sebelum masuknya waktu, maka sholat itu menjadi qadha' dari sholat lain bila dia memiliki tanggungan sholat. Tapi kalau tidak punya tanggungan sholat, maka sholat itu menjadi sunnah ya, statusnya menjadi sunnah. Wa idza waqa'at ba'da khurujil waqti fatakunu qadha'an litilka sholah. Tapi kalau ternyata sholatnya dilakukan di luar waktu, setelah waktunya habis, maka sholat itu menjadi qadha'. Sholat itu berstatus qadha' dari sholat yang dilakukannya tadi. Asyartu tsani istiqbalul qiblah. Syarat sholat yang kedua adalah menghadap kiblat. Yajibu istiqbalu ainil qiblah inda syafi'iyah wa la yakfi istiqbalul jihah faqat alal mu'tamad. Menurut madhab Syafi'i, menghadap kiblat itu harus menghadap bangunan kiblat, menghadap bangunan Ka'bah, tidak cukup menghadap arah saja. Kalau arah kan yang penting ke barat ya, tidak harus menghadap ke bangunannya. Tapi kalau Imam Syafi'i harus menghadap bangunannya. Wal istiqbalu imma ayakuna yakinan illam yakun hunaka ha'ilun bainahu wa bainal Ka'bah. Menghadap kiblat itu terkadang yakin ya, bisa digambarkan yakin kalau memang antara dirinya dengan Ka'bah tidak ada penghalang. Artinya bisa melihat Ka'bah secara langsung. Au dhonnan idza kana hunaka ha'il. Kalau ada penghalang maka ya tidak bisa menghadap dengan yakin. Artinya pilihannya hanya dzon saja, dugaan. Kaifiyatu istiqbalil qiblah lil musalli. Cara menghadap kiblat bagi orang yang salat. Yang pertama, idza kana qa'iman aw qa'idan fa bi sadri. Kalau salatnya dengan duduk atau berdiri, maka menghadapnya menggunakan dada. Yang kedua, idza kana mutaj'an fa bil wajhi wa sadri. Kalau salatnya dengan tidur miring, maka menghadap kiblat dengan wajah dan dada. Yang ketiga, idza kana mustalqian fa bi ahmasai qadamaihi wa wajhihi. Kalau salatnya tidur terlentang ya. Maka yang menghadap kiblat adalah kaki ya. Telapak kaki. Ahmas itu bagian cekung dari telapak kaki ya. Kaki itu kan tidak rata ya. Kaki kita itu kan cekung ya. Bagian itu namanya ahmas. Dan juga wajahnya ya. Kemudian di halaman 201, halaman setelahnya, ya juju tarkus tikbal kiblah fi halaten. Boleh tidak menghadap kiblat di dua kondisi. Yang pertama, fi sholati sidatil khauf, di saat sholat dalam keadaan genting ya, dalam keadaan genting. Yang kedua, fina filatis safaril mubah, zawa'un akana safaron tawilan au qasiran, watarotan yakunu masyan, watarotan yakunu rokiban. Kondisi yang kedua adalah sholat sunnah yang dilakukan di saat perjalanan, baik perjalanannya itu jaraknya jauh atau dekat ya. Jadi kebolehan ini tidak disyaratkan jarak jauh. Orang yang dalam perjalanan itu kadang berjalan, zaman dahulu ya, kadang berjalan, kadang dia berkendara. Nanti hukumnya berbeda. Fa idza kana masyan wajib istiqbalul qiblat fi arba'ati arkan indal ihram war ruku wal julus baina sajdatain. Kalau perjalanannya jalan kaki, maka keharusan menghadap kiblat harus dilakukan di empat rukun, yaitu di saat takbiratul ihram, ruku, sujud dan duduk antara dua sujud. Yang kedua, wa idza kana raqiban yajib istiqbalul qiblah fil ihram in apa ini sahula alaihi wa illa falat yajibul istiqbalu mutlakon. Kalau bepergiannya dengan berkendara maka diharuskan menghadap takbiratul ihram. Di sana takbiratul ihram bila itu mudah ya, bila itu mudah. Tapi kalau tidak mudah ya tidak diharuskan menghadap kiblat sama sekali. Enak ya. Lalu di halaman 202. Halaman 202. Ini maratibu ma'rifatul kiblah, urutan atau tingkatan mengetahui kiblat. Yang pertama bil yakin ayil ilmi binawi ru'yatin lil kiblah. Yang pertama dengan yakin ya. Yakin itu ya mengetahui, bisa dengan melihat secara langsung ya. Yang kedua bi khabari fiqh an ilmin. Informasi dari orang terpercaya yang berdasarkan keyakinan. Yang ketiga al-ijtihadu bil busolah au ghairiha. Busolah ini kalau tidak salah kompas ya. Coba saya cari dulu. Ya silakan di skip ya. Busolah ini kalau tidak salah kompas. Sebentar. Kalimat-kalimat yang seperti ini biasanya carinya agak lama ya. Maksudnya kan busolah. Ini kan menebak-nebak ini. Wawu asli atau tidak ya? Wah, ternyata tidak. Berarti wawunya asli ternyata. Sebentar, kalimat-kalimat seperti ini agak sulit ya. Agak sulit. Nyarinya agak sulit ya. Nanti kalau terlalu lama ya tinggal saja. Seingat saya kompas ya, tapi sebentar ya, barangkali ingatannya kurang tepat ya. Setelah wawu busolah. Aduh, gimana ini? Busolah. Oh, gimana ini? Sebenarnya lebih enak langsung pakai HP ya. Kalau pakai HP apalagi Google itu tinggal klik langsung jadi. Kalau manual seperti ini ya agak repot sebenarnya. Ya sesuai prediksi ternyata sulit ya. Iya kompas benar ya. Kalau ada yang mau mengecek di munawirnya itu halaman 119. Ini nanti kalau penyangga saya sudah agak bagus saya perlihatkan nanti. Maksudnya setiap makna yang saya cari itu saya perlihatkan biar lebih valid. Yang keempat taqlidul mujtahidi idza ajaza anil ijtihad. Yang keempat yang keempat mengikuti mustahid yang lain ya bila dia tidak mampu beristihad. Fa idza tahayyaral mustahidu fayusalli kaifa syaa wa yaqdi wa yajtahidu likulli fardin fa in taghayyara ijtihaduhu amila bisani wa laqadu alil awal. Bila ada seorang mustahid, seorang yang tidak mengetahui arah kiblat, dia bingung, maka dia boleh sholat ke arah manapun ya. Boleh sholat ke arah manapun, tapi nanti setelah sudah tahu kiblatnya harus qadha dan beristihad di setiap akan melakukan sholat fardu. Bila ada ijtihad yang berbeda dengan ijtihad yang sebelumnya, maka melakukan ijtihad yang baru ya. Kalau ijtihad sebelumnya ya tidak bisa batal. Misalkan di saat sholat duhur ternyata ijtihadnya menghadap utara misalkan, kemudian masuk sholat asar dia ijtihad lagi ternyata menghadap ke timur, yaitu ya harus menggunakan ijtihad yang kedua. Ijtihad pertama tetap sah ya, tidak batal. Asar tu salis, itu kaidahnya sudah masyhur itu. Atau harutu anil hadasnya ini. Syarat yang ketiga harus suci dari dua hadas. Falau sholat biduni sholat biduni toharotin walau nasian lam tasiha. Andai kata ada orang yang sholat tanpa bersuci, walaupun dia lupa, maka sholatnya tidak sah. Wa yusabu ala qadha'ihi faqat la ala fi'lihi. Dia hanya mendapatkan pahala. Dia hanya mendapatkan pahala niatnya saja, tapi pekerjaannya tidak mendapat pahala. Maksudnya orang yang sholat tanpa wudu, tapi dia lupa karena sudah batal, itu niatnya dia mendapatkan pahala, tapi sholatnya tidak dapat pahala. Kama yusabu ala qira'atil Qur'an illa idza kana junuban. Seperti orang yang mendapat pahala saat membaca Qur'an, kecuali dalam keadaan junub ya. Kalau dalam keadaan junub lupa belum mandi lalu sholat ya, niatnya tidak mendapat pahala. Asyartu rabbi'u atuharatu anin najasati fisabi wal badani wal makan. Syarat yang keempat harus suci dari najis di pakaian, baju maupun tempat. Asabuh wal malbus wal mahmul wa illam yataharrak biharokatih wa kadzalikal mutasilubih. Saub adalah pakaian yang dipakai dan yang dibawa. Walaupun tidak bergerak saat dia bergerak. Dan juga sesuatu yang sambung dengan itu. Al-badanu aidzahiruhu aidzahiru badanil musalli wa yasmulu dahilal anfi wal fami wal ain. Yang dimaksud dengan badan adalah badan bagian luar ya. Bagian luar ini mencakup hidung, bagian dalam hidung, bagian dalam mulut dan bagian dalam mata. Jadi kalau ada najis di salah satu tempat ini ya tidak sah salatnya. Kemudian al-makan huwa alladhi yurakihi asna sunatihi alladhi yubashiru thawbahu wa badanahu. Yang dimaksud dengan makan adalah tempat yang menempel dengan musolli ya. Maksudnya menempel baju atau tubuhnya. Pokoknya apapun yang menempel dengan baju atau tubuh musolli saat sholat itu tergolong makan ya. Makan bahasa Arab ya, bukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu ya makan. Masailu fitoharoti anin najasah. Beberapa masalah terkait suci dari najis ya. Yang pertama lau sholla wa fithabihi au badanihi najasah walam ya'lamha au alimaha thumma nasiya wa sholla biha wa tadakkar wajibat alaihi li'adah fil halataini likulli sholatin tayakuna fi'laha ma'an najasa. Permasalahan yang pertama, andai kata ada orang sholat dan di baju atau tubuhnya terdapat najis yang dia tidak mengetahuinya, atau dia mengetahuinya tapi dia lupa lalu dia sholat dan dia ingat, maka orang itu harus mengulangi sholatnya ya. Dalam dua kondisi tadi harus mengulangi sholat. Harus mengulangi semua sholat yang diyakini dilakukan bersama dengan najis. Yang kedua, la tasihu sholatu man qabadha biyadi tarfa hablin mutaslin binajas wa illam yataharrak biharakatih. Yang kedua, sholat seorang yang menggenggam. Sholatnya seseorang yang tangannya menggenggam ujung tali yang sambung dengan najis itu sholatnya tidak sah, walaupun talinya tidak bergerak saat dia bergerak karena sambung dengan najis ya. Yang ketiga, la yadhurru wujudu najisin muhadzin li badanil musalli aw malbusihi aw mahmulihi biduni mumasatin lahu walakin ma'al karahati in qurba urfan. Yang keempat, tidak apa-apa ada najis yang mengarah ya, yang mengarah ke tubuh atau pakaian atau yang dibawa musolli asalkan tidak bersentuhan ya. mengarah atau sejajar ya, tapi hukumnya haram, hukumnya makruh. Kalau memang najisnya dekat, hukumnya makruh. Yang keempat, yahrumu tazammuhu bin najasah li ghairi hajah fil badani wa tsaub. Haram berlumuran najis kalau dilakukan tanpa kebutuhan, berlumuran di tubuh maupun pakaian. Yang kelima, tafsilu hukmi dami fi sholati. Rotan yudrikuhu tarfu wa taratan la yudrikuh. Watarotan yakunu min nafsih, watarotan min ajnabi, watarotan yakunu min al-manafid, watarotan min ghairiha, watarotan yakunu kathiran, watarotan qalilan. Rincian hukum darah di saat sholat ya. Darah itu ada yang bisa dilihat, ada yang tidak. Tidak maksudnya kecil ya, sedikit. Ada yang darahnya sendiri, ada darahnya orang lain. Ada darah yang keluar dari lubang tubuh, ada darah yang keluar dari selain lubang tubuh. Ada darah yang banyak, ada darah yang sedikit. Khulasatuhu, kesimpulannya, satu, idza kana la yudriku tarfu yu'fa. Kalau ada darah yang tidak terlihat karena sangat kecil, maka darah itu dimakfu. Yang kedua, idza kana yudrikuhu fananduru. Idza kana min ajnabi yu'fa an qalili faqat, wa in kana min nafsihi fananduru. Kalau darahnya bisa terlihat, maka dilihat dulu darah itu darah orang lain atau darahnya sendiri. Kalau darah orang lain dan sedikit, hukumnya dimakfu. Tapi kalau darahnya sendiri, dilihat dulu. In kana minal manafid ghairi sabilaini fala yufa anhu indar ramli wa yufa inda ibn hajar an qalili. Kalau darahnya di lubang, lubang badan selain dubur dan kubul ya, selain dua kemaluan depan belakang itu, maka menurut Romli tidak dimakfu, tapi menurut Ibnu Hajar dimakfu bila sedikit. Jadi ada perbedaan pendapat ya. Ada perbedaan pendapat antara Imam Romli dan Ibnu Hajar. Kemudian halaman 204. Halaman 204. Mana tadi? Halaman 204. Wa in kana min ghairil manafid fananduru. Kalau darah itu tidak dari tidak dari lubang tubuh, maka dilihat dulu. Idza kana qalilan wa lam yahtalit bi ajnabi fayufa anhu. Kalau darahnya sedikit dan tidak bercampur dengan benda lain, maka dimakfu. Wa in kana katsiran fayufa anhu bi salasati syurut. Kalau darahnya banyak, maka bisa dimakfu kalau memenuhi tiga syarat. Syarat yang pertama, alla yakuna bi fi'lih. Yang pertama, tidak keluar dengan disengaja. Yang kedua, alayah tali tabi ajnabi, tidak bercampur dengan benda lain. Yang ketiga, alayah takila, tidak berpindah dari tempatnya. Kama kola suhaibu sobat izubat, wal yu'fa'an nazri damin wa koihi, min basratin wa dumalin wa korhi. Ini penjelasannya sama seperti tadi ya. Asharul khamisu satrul aurah. Al auratu ruqatan an-naksu wa syar'an ma yajibu satruha wa yahrumu nadzuru ilaiha. Syarat salat yang kelima adalah menutup aurat. Makna bahasa dari aurat adalah kekurangan ya. Adalah kurang. Dan makna syariat adalah sesuatu yang harus ditutup dan haram dilihat. Syartu satiri. Syarat penutup aurat ada dua ini ya. Yang pertama ayasmulal mastura lubsan. Falayak fi kaunuhu fi khufrah aw khaimah. Yang pertama harus di ya apa sesuatu yang ditutup ya, aurat yang ditutup harus dipakai ya. Yang pertama harus dipakai. Artinya tidak cukup menutup aurat dengan galian ya, dengan galian atau dengan kemah ya. Yang kedua, Bye.